إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana sampai pagi hari ini ya Allah masih terus menurunkan kepada kita berbagai macam karunia, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan diberikan kepada kita sunnah. Kita melanjutkan kajian kita yang berhubungan dengan akibat-akibat dosa yang kita ambil dari kitab, dan kita membahas kitab Ad-Da wa Dawa. Masih berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan akibat-akibat dosa. Kata beliau, wa minha, di antara pengaruh buruk dosa, hijabul qalbi anir rabbi fid dunya wal hijabul akbar yaumal qiyamah, yaitu hati seorang hamba itu akan terhalangi dari Rabb, dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini, dan pada hari akhirat akan terhalangi pula untuk melihat Allah pada hari kiamat. Dan ini tentu yang paling besar. Ya, orang yang berbuat dosa yang hatinya sudah tertutup, ya, hatinya sudah tertutup dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia, sehingga dia pun memilih kufur daripada iman, bahkan ia benci kepada iman. Orang seperti ini bukan hanya tertutup hatinya dari Allah, akibatnya di hari akhirat nanti ia pun akan tertutup dari Allah, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14-15, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum arrabbihim yawma idhilla mahjubun. Tidak, sekali-kali tidak, kata Allah. Justru titik-titik hitam yang ada pada hati mereka itu menutup hati mereka, disebabkan apa yang mereka lakukan. Tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu akan terhalang untuk melihat Rabbnya. فَمَنَعَتْهُمُ الذُّنُوبُ أَنْ يَقْطَعُوا الْمَسَافَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ, sehingga akhirnya dosa mencegah mereka, ya, untuk menjalani suatu perjalanan jauh antara mereka dan antara hati mereka. فَيَصِلُوا إِلَيْهَا فَيَرَوْا مَا يُصْلِحُهَا وَيُزَكِّيهَا, dosa-dosa itu menghalangi mereka agar sampai kepada hati mereka, dan sehingga akhirnya dia tidak dapat lagi untuk memperbaiki hatinya dan mensucikannya. Wa ma yufsiduha wa yushqiha, justru ya dosa-dosa itu malah menyampaikan dia kepada apa-apa yang bisa merusak hatinya dan menyengsarakan hidupnya. Wa an yaqta'ul masafata baina qulubihim wa baina qulubihim wa baina rabbihim, bahkan akhirnya memutuskan perjalanan hati mereka, ya, dengan Rabb mereka. Fatasilal qulubu ilaihi fatafuza biqurbihi wa karamatihi, yang seharusnya hati itu sampai kepada Allah, sehingga pada waktu itu hati merasa bahagia dengan apa dia dekat kepada Allah. Wa taqirru bihi ainan wa tatiba bihi nafsan, yang seharusnya hati itu yang menjadikan matanya sejuk dengan dekat dia kepada Allah, jiwanya pun menjadi apa? Menjadi tentram ketika ia dekat kepada Allah, ketika ia meninggalkan dosa-dosa seperti itu. Balkanatiz dzunubu hijaban bainahum wa baina qulubihim wa hijaban bainahum wa baina rabbihim wa khaliqihim. Tapi kata beliau, dosa malah ya menghalangi mereka dari hati mereka, Bahkan dosa itu menjadi penghalang antara mereka dan antara Rabb mereka dan pencipta mereka. Ya akhi, seorang hamba kebahagiaannya terletak ketika hatinya itu dekat kepada Allah. Hatinya senantiasa mengingat Allah. Ya, hatinya senantiasa tentram ketika ia senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mendengar lantunan-lantunan kalam ilahi. Namun ketika dosa itu telah ada dalam hatinya, dia tidak lagi merasakan manisnya ayat-ayat Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, hatinya terhalang untuk merasakan kelezatan iman. Hatinya terhalang untuk merasakan keindahan Al-Quran. Bahkan hatinya tidak lagi ingin untuk berzikir kepada Allah yang Rahman. Akibat daripada dosa itu, ya akhal Islam. Sehingga akhirnya, ya Allah subhanahu wa ta'ala halangi ia antara ia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadan billah, tentu ini sebuah musibah yang paling besar. Ya orang, seorang hamba yang ada dalam hatinya Islam dan iman, akan senantiasa rindu, ya untuk senantiasa ia kembali kepada Allah. Bermunajat, untuk senantiasa rindu, dan ia selalu ingin bertemu dengan Allah. Sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa, wa as'aluka syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Itu hatinya yang bening, yang meninggalkan dosa. Sedangkan hati yang dipenuhi dosa, ya, ia tak pernah merasa rindu kepada Allah. Ya, bahkan ia tak pernah merasa tenang ketika bermunajat dengan Allah. Ya, ketika ia sholat seakan-akan ia berdiri di atas apa kayu bakar, ya di atas apa bara api, ingin apa segera selesai dari sholatnya. Tapi ya, orang yang hatinya, di dalam hatinya itu ada cahaya iman, ya, ia apa akan senantiasa tenang ketika bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa minha, di antara pengaruh buruk daripada dosa, kata beliau, al-ma'isyatu dhanku fid dunya wa fil barzakhi wal 'adzabi fil akhirah, yaitu kehidupan yang sempit di dalam kehidupan dunia, di dalam alam barzakh, bahkan ia pun mendapatkan azab dalam kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dari Al-Qur'an, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan ia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia akan berkata, ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku ini melihat? Allah kemudian menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, sudah datang kepada kamu ayat-ayat kami waktu di dunia, kau pun malah meninggalkannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian pun pada hari ini kamu ditinggalkan akibat perbuatanmu sendiri. Akhi, Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini yang mengancam orang yang berpaling dari peringatan Allah, akan Allah berikan kepadanya ya kehidupan yang sempit. Fusirat al-ma'insya ad-dank. Ya, di mana kehidupan yang sempit ini ditafsirkan bi'adabil qabri, yaitu dengan adab kubur. Juga telah sahih secara marfu, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari. Kata beliau, Ibnu Qayyim berkata, wala raib, tidak ragu lagi, annahu minal ma'isyatid dhanki, bahwa adab kubur termasuk kehidupan yang sangat sempit. Wal ayah tatanawalu ma huwa a'ammu minhu. Walaupun demikian, kata beliau, ayat itu mencakup yang lebih umum daripada adab kubur. Wa in kanat nakira fi siyaqil itsbat fa inna umumaha min haitsul ma'na. Ya, Karena keumumannya dari sisi maknanya, kata beliau, fa innahu subhanahu rattabal ma'isyata dhanka 'ala al-i'radi 'an dzikrihi. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa kehidupan yang sempit itu akibat berpaling daripada peringatan Allah. Fal mu'ridu 'anhu lahu min dhankil ma'isyati bihasbi i'radihi. Ya, tentu kesempitan apa? Kesempitan hidup yang ia rasakan itu sesuai dengan berpalingnya ia dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tana'ama fid dunya bi asnafin ni'am. Walaupun orang yang berpaling ini ia mempunyai kenikmatan dunia dengan berbagai macam kenikmatannya. Ia diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak, harta yang melimpah luah. Fa fi qalbihi min al-wahshah wadh-dhull wal-hasarat allati taqta'ul qulub. Namun ya, karena ia berpaling dari peringatan, hatinya dipenuhi dengan kehinaan, kerendahan, ya kegelisahan yang bisa memutus-mutuskan hati. Wal amanil batilah awal adabil hadir ma fih, angan-angan yang batil, demikian pula adab yang hadir yang ada pada hati tersebut. Walaupun tampaknya ia terlihat senang, ya, semua tertutup dengan apa? Dengan mabuk syahwat. Ya, dengan apa? Dengan keasyikan dia, dengan cinta dunia dan kedudukannya. Akan tetapi ikhwatul Islam, hatinya merasa tidak tenang. Ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerendahan dalam hatinya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allahu ayyakum. Fal ma'isyatu dhanku lazimah. Maka kehidupan yang sempit itu pasti tertimpa liman a'radu an dzikrillah, untuk orang yang berpaling dari zikir kepada Allah. Alladzi anzalahu ala rasulihi, yang Allah turunkan kepada rasulnya, yaitu Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Fi dunyahu wa fil barzakhi wa yaumi ma'adihi, dalam kehidupan dunia dia diberikan apa? Kesempitan hidup. Walaupun ia misalnya senang dan mewah dalam hidupnya, tapi hatinya sempit. Di alam barzakh lebih-lebih lagi, ya akhi. Lebih-lebih nanti pada hari kiamat, dan itu adalah merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Wala taqirul ain, matanya tak pernah ya merasa apa, merasa tenang. Wala yahda'ul qalbu, hatinya pun tak pernah merasa tentram. Wala tatma'innun nafsu, dan jiwanya pun tak pernah merasa damai. Illa bi ilahiha wa ma'budiha alladhi huwa haq. Ya, kecuali apabila jiwanya kembali kepada Allah, kepada sesembahannya, dan itu adalah merupakan sesembahan yang paling hak. Faman qarrat aynuhu billah, maka orang yang hati yang apa, matanya merasa sejuk dengan Allah. Qarrat bihi kullu ain, maka semua mata pun akan sejuk memandangnya. Wa man lam taqir 'ainuhu billah taqatta'at nafsuhu 'ala ad-dunya hasarat. Sementara orang yang tak pernah matanya sejuk dengan Allah, ya, maka jiwanya akan terputus-putus dalam kehidupan dunia. Dia akan merasa apa? Ya, merasa tidak tenang dalam hidupnya. Wallahu ta'ala innama ja'ala al-hayata thayyibah liman amana bihi wa 'amila shaliha. Sedangkan Allah hanya menjadikan kehidupan yang damai itu hanyalah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh saja. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, kata Allah, dari laki-laki maupun wanita, sementara ia beriman, maka kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang thayyibah, yang indah, dan kami akan berikan kepada mereka pahala mereka dengan sebaik-baik yang dahulu mereka amalkan. Subhanallah, ikhwatul Islam. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin untuk orang yang beriman, beramal saleh, akan diberikan balasan dalam kehidupan dunia dengan kehidupan yang baik, dan juga kehidupan yang baik pula nanti pada hari kiamat, sehingga mereka mendapatkan dua kehidupan baik di dunia. Mereka diberikan apa hasanah, di akhirat pun mereka diberikan hasanah. Sebagaimana firman Allah pula dalam surat An-Nahl ayat 30, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَا نِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Untuk orang-orang yang berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, mereka diberikan hasanah, dan pada kehidupan akhirat kelak itu lebih baik lagi, kata Allah, dan itu adalah sebaik-baiknya ya negerinya orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah mengatakan bahwa kehidupan akhirat, kesenangan akhirat itu sebaik-baiknya negeri orang-orang yang bertakwa. Juga Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah." Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, memohon ampun kepadanya. Kemudian taubatlah kepadanya. Niscaya Allah akan berikan kesenangan kepada kalian dengan kesenangan yang baik sampai waktu yang telah ia dibataskan, dan Allah memberikan kepada setiap orang yang diberikan karunia itu karunia-Nya. Ikhwatal Islam, jadi orang yang meninggalkan dosa, yang senantiasa beriman, yang beramal saleh, yang hatinya dipenuhi dengan cahaya iman, maka yahi orang-orang seperti itu, masya Allah, ya, diberikan kepada dia di dunia ini berupa apa? Kebahagiaan di dunia, keberuntungan di dunia, di akhirat lebih-lebih lagi. Subhanallah. Fafaz al-muttaqun al-muhsinun bina'imid dunya wal-akhirah. Sehingga kata beliau, orang yang bertakwa itu sukses dengan apa? Kesenangan dunia dan akhirat. Dan ini ya akhi, kesuksesan yang terbesar. Ya, banyak di antara kita melihat kesuksesan itu apabila dia ya bisa mendapatkan jabatan tinggi. Banyak di antara kita memandang kesuksesan itu dia bisa mendapatkan harta yang banyak melimpah ruah. Ya, dia memandang bahwa kesuksesan itu adalah keberhasilan dia dalam kehidupan dunia. Berbeda dengan orang yang ada dalam hatinya ilmu tentang kehidupan akhirat dan hakikat kehidupan dunia ini. Mereka memandang kesuksesan itu adalah apa? Ya, kenikmatan dunia dengan iman dan Islam, dan kehidupan akhirat dengan surga yang paling tinggi. Wa hasalu 'alal hayati thayyibah fid darain, dan menghasilkan apa? Meraih kehidupan yang thayyibah, yang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fa inna thayyiban nafsi wa surural qalbi wa farahahu wa ladzatahu wa ibtihajahu wa tuma'ninatahu وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة والنعيم على الحقيقة. Kata beliau, karena ya kedamaian hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan hati, kegembiraannya, kelezatannya, ya ketenangannya, demikian pula ya menjadi lebar dadanya, dipenuhi dengan cahayanya, menjadi luas, bahkan diselamatkan dari syahwat yang diharamkan dan syubhat yang batil, itu adalah merupakan kenikmatan yang hakiki, kata beliau. Ya Allah, sahih. Ya, kenikmatan yang hakiki, ya akhi, ketika seorang hamba merasakan ya kegembiraan hati, bahjah wa surur, ya kenikmatan hati, bahkan kelezatan iman. Ya, diselamatkan dari syahwat, ia diselamatkan dari syubhat. Wallahi, orang seperti ini ya orang yang paling apa diberikan kenikmatan dalam kehidupan dunia. Wala nisbata li na'imil badan ilai, dan ini tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan badan, ya akhi. Badan Anda sehat kalau hati Anda tidak sehat. Hati Anda dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Walaupun badannya sehat, tetap saja ia tidak akan merasakan ketentraman dalam kehidupan dunia. Faqad kana yaqulu ba'du man hadzaqa hadhihi al-ladhdhah, sehingga kata beliau, kata Ibnu Qayyim, ya orang yang di antara manusia, para apa orang-orang yang saleh yang pernah yang apa merasakan kelezatan ya seperti ini, berkata apa, law 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fih lajaladuna alaihi bisuyuf. Kalaulah para raja dan anak-anak raja itu tahu tentang kelezatan yang kita rasakan ini, tentu mereka akan berusaha merebutnya walaupun dengan pedang. Masya Allah. Berkata, ya, ulama salaf yang lainnya, innahu la yamurru bil qalbi awqatun aqul in kana ahlul jannah fi mithli hadha innahum la fi 'aishin thayyib. Ya, sesungguhnya melewat dalam hatiku beberapa waktu sementara aku berkata, jika ahli surga seperti ini keadaannya, sungguh demi Allah mereka betul-betul dalam kehidupan yang sangat tentram sekali. Ya, ya akhi, makanya ya, kenikmatan hati dengan iman dan Islam, dengan amal soleh, dengan sunnah, itu adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa dirasakan oleh seorang hamba. Ya, bahkan ia tak akan pernah mau menjualnya dengan apapun juga. Walaupun manusia memberinya dengan bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tak akan pernah ia lepaskan. Karena ketentraman hati, keindahan jiwa, ya, cahaya iman dan Islam itu telah kokoh dalam hatinya, telah meresap dalam darah dan dagingnya, sehingga akhirnya dia menganggap bahwa itulah segala-galanya, bahkan itulah tujuan hidupnya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allahu iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada surga seperti ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di situ. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu wahai Rasulullah, taman-taman surga? Kata Rasulullah, "Hilaqu dzikr," yaitu halaqah-halaqah zikir, yaitu mereka yang senantiasa dipenuhi dengan menuntut ilmu Allah, ya, sehingga pada waktu itu hatinya senantiasa mengenal Allah, mengingat Allah. Di kala itu pula hatinya merasa tentam, tentram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai taman-taman surga. Wala tadhunna, kata Ibnu Qayyim, jangan kau sangka bahwa Allah berfirman, Allah, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu betul-betul dalam dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir itu betul-betul dalam neraka jahannam. Jangan kau sangka bahwa ayat itu khusus pada hari kiamat saja, kata beliau. Bal ha'ula'i fi na'imin fi durihim ats-tsalatsah. Ya, bahkan mereka ini diberikan kenikmatan dalam apa? Dalam tiga fase, di dunia, di alam kubur, dan dalam kehidupan akhirat. Orang-orang fajir pun dia dalam neraka jahannam dalam tiga fase ini, di dunia, di alam kubur, dan demikian pula dalam kehidupan akhirat. Wa ayyu ladzatin wa na'imin fid dunya athyab min birril qalbi wa salamati sadri wa ma'rifati rabbi ta'ala wa mahabbatihi wal 'amal 'ala muwafaqatihi. Maka adakah kelezatan dan kenikmatan dalam kehidupan dunia yang lebih baik dari hati yang merasa tentram, dada yang selamat dari berbagai macam penyakit, dan senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintainya, dan beramal sesuai dengan perintahnya? Makanya, akhi, kalau Anda berbicara tentang kebahagiaan, apa itu bahagia? Kebahagiaan hakikatnya adalah apa? Selamatnya hati kita dari syahwat dan syubhat. Selamatnya dada kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dan kebebasan hati untuk mengenal Allah dan mencintainya. Serta kebebasan badan untuk mengamalkan, beramal sesuai dengan perintahnya. Itulah hakikat kebahagiaan. Bahagia bukan seseorang punya uang, punya rumah yang mewah, demikian pula punya mobil yang mewah. Tidak. Kebahagiaan pada hakikatnya adalah kebahagiaan hati ketika hati mengenal Allah, dipenuhi dengan cahaya iman. Ya. Wa huwa al-'aysu fil haqiqah illa 'aysul qalbi salim. Maka adakah, kata beliau, kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan hati yang selamat? Tidak ada. Yang hakiki adalah kehidupan hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan, dari berbagai macam kemunafikan, dari berbagai macam syahwat dan syubhat. Waqad athna Allah ta'ala ala khalilihi alaihi salam bi salamati qalbi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala memuji kekasihnya itu Nabi Ibrahim dengan keselamatan hatinya. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 83-84, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya di antara syiahnya, apa termasuk golongannya, adalah Ibrahim. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan membawa hati yang selamat. Masya Allah. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u manu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya, jadi yang selamat pada hari kiamat adalah yang hatinya selamat. Keselamatan seorang hamba dalam kehidupan akhirat disesuaikan dengan keselamatan hatinya. Semakin bening, semakin selamat dari syahwat dan syubhat, semakin pula ia selamat pada hari kiamat. Harta, anak tak akan pernah bermanfaat sedikit pun nanti pada hari kiamat. Akhal Islam, ya, banyak orang yang berbicara tentang hati. Bahkan banyak pula nyanyian-nyanyian tentang seputar hati. Namun terkadang ya, ketika mereka berkata jagalah hati, namun terkadang tidak pernah dia berpikir dan tak pernah dia mempelajari, ya, hati itu dijaga dari apa. Apakah menjaga hati hanya sebatas nyanyian dengan lisan, ya, lantunan-lantunan syair tanpa ada praktek amaliyah? Tentu tidak. Harus kita mengetahui, akhi, ya, kalau kita ingin menjaga hati kita itu jaga dari apa. Kata beliau, wal qalbu salim huwallazi salima minasyirk. Hati yang selamat itu yaitu yang selamat dari kesyirikan. Coba kita pikirkan, kita sudah belum belajar tentang hakikat syirik dan tauhid. Apabila ya kita ingin menjaga hati kita, yang paling besar adalah penyakit terbesar dalam kehidupan, dalam hati itu kita adalah kesyirikan, di mana ia mengagungkan selain Allah. Ya. Maka hati yang selamat, kata beliau, yaitu selamat dari kesyirikan wal ghil wal hiqdi wal hasad wasyuhi wal kibri, demikian pula dari dengki, hasad, ya, kikir, sombong, cinta dunia, cinta ketenaran, cinta pangkat dan kedudukan. Fasalima min kulli afatin tu'biduhu anillah tub'iduhu anillah. Selamat dari segala macam penyakit yang bisa menjauhkan ia dari Allah. Wa salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Demikian pula selamat dari berbagai macam syubhat-syubhat yang menyesatkan, yang bertentangan dengan pengabaran Rasulullah. Ya, apabila ia masih berbuat bid'ah, ya akhi, masih senang kepada bid'ah, ya akhi, bagaimana ia akan menjaga hatinya abadan? Karena syubhat itu masih menempel dalam hatinya. Makanya menjaga hati itu jaga dari apa? Kesyirikan, jaga dari syahwat, dalam apa syahwat, jaga pula dari syubhat. Ya, wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Selamat dia dari syubhat. Untuk menyelamatkan diri syubhat, ya akhi, harus kita menuntut ilmu Allah, harus mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ya. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah, selamat pula dari syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min kulli iradatin tuzahimu muradah, bahkan kata beliau, ia pun selamat dari segala macam keinginan, ya, yang bertentangan dengan keinginan Allah. Sampai-sampai keinginannya saja selamat. Dari keinginan-keinginan yang tidak-tidak. Dari keinginan-keinginan berbuat maksiat kepada Allah. Ya, sampai-sampai keinginannya saja selamat. Wasalima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah. Bahkan selamat pula dari segala macam yang memutuskan dia dari Allah. Fahadhal qalbus salim fi jannatin mu'ajjalatin fid dunya. Orang seperti ini hatinya selamat, benar-benar dalam surga, dalam kehidupan dunia, Demikian pula surga di alam barzakh, bahkan surga kelak nanti pada hari kiamat. Makanya kata beliau, walatatimu lahu salamatu mutlaqan hatta yaslama min khamsati asya. Jadi keselamatan hati tidak sempurna sampai ia selamat dari lima perkara berikut ini. Maka perhatikanlah, ya, mereka-mereka yang suka, yang ingin menjaga hatinya dan selalu melantunkan kata-kata jagalah hati, jagalah hati. Ya, camkanlah perkataan Ibnu Qayyim ini. Ini juga sebagai peringatan untuk diri saya dan antum semua, bahwa menjaga hati, kata beliau, yaitu jaga dari lima perkara. Apa itu min syirkin yunaqidu tauhid, dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Yang kedua apa? Wa bid'atin tukhalifu sunnah, dan dari bid'ah yang menyimpang dari sunnah. Yang ketiga, wa syahwatin tukhaliful amra, syahwat yang menyelisihi perintah. Yang keempat, wa ghaflatin tunaqidu dzikra, kelalaian yang bertentangan dengan zikir. Wa hawan yunaqidu tajrid wal ikhlas, dan hawa atau syubhat, ya, hawa nafsu yang bertentangan dengan apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam, sebab lima perkara ini adalah memang betul-betul penghalang dari Allah. Ya. Lima perkara ini adalah betul-betul penghalang dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik, ketika seorang hamba mengharapkan pujian dari manusia, sehingga pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala bukan lagi tujuan untuk mendapatkan pahala, atau dia pun menginginkan pahala di sisi Allah dan keriduannya, namun di balik itu dia pun menginginkan pujian manusia dan sanjungannya. Lebih-lebih dari itu, ada orang yang menganggap bahwasanya, ya, batu atau pepohonan atau mayat yang sudah mati memberikan manfaat dan mudarat, sehingga akhirnya ia menghalangi dia dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah, ya, mencegah dia untuk mengagungkan sunnah Rasul. Padahal cinta Rasul itu hakikatnya adalah dengan mengikuti Rasul. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakan, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Rasulullah. Ya. Akan tetapi orang yang diberikan syubhat, jatuh kepada bid'ah, hatinya itu tidak terjaga, sehingga ia tidak bisa mengikuti sunnah. Bahkan ketika disampaikan kepadanya sunnah-sunnah Rasulullah, ia berupa hadis-hadis yang sahihah, ia tolak mentah-mentah hanya karena bertentangan dengan adat istiadat, hanya karena bertentangan dengan madhabnya. Wallahi, orang ini belum terjaga hatinya. Belum terjaga hatinya. Belum terjaga dari syubhat. Demikian pula syahwat yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pada waktu itu hatinya disibukkan dengan apa? Syahwat wanita, dengan syahwat ketenaran, popularitas, syahwat pangkat dan kedudukan. Di akhirnya yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan semua itu. Terhalang dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian juga yang keempat ini. Dia lalai. Sehingga akhirnya dia jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan hanyalah sebatas kehidupan duniawiyah. Syaitan pun menjadi temannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa may ya'syu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan syaitan sebagai temannya yang senantiasa menemani dia kemana saja. Kelalaian yang menyebabkan dia tidak bisa berzikir kepada Allah. Lalai akibat maksiat, lalai akibat dosa, lalai akibat syaitan, lalai akibat hawa nafsu. Wa hawan yunaqidu at-tajrid wal ikhlas. Dan ternyata yang kelima ini, akhi, hawa nafsu menghalangi dia untuk betul-betul mengikuti tajrid, betul-betul mengikuti Allah dan Rasulnya. menghalangi dia untuk ikhlas lillahi jalla wa ala. Sehingga akhirnya apa? Ya, amalan dia tidak lagi mengharapkan ataupun dia mengharapkan keridhaan Allah, namun di balik itu apa ada yang ia harapkan berupa kehidupan dunia. Na'udzubillah kalau dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Ya barang siapa, kata Allah, yang mengharapkan kehidupan dunia dari amalannya tersebut dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang ia inginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari amalan mereka, tanpa dirugikan. Mereka nanti dalam kehidupan akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka, kata Allah. Maka batallah apa yang mereka amalkan dan sia-sia apa yang mereka usahakan. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka menjaga hati adalah dengan cara yang lima ini. Jaga dari syirik, jaga dari bid'ah, jaga dari syahwat, jaga dari ghaflah, jaga pula dari hawa nafsu. Bagaimana? Tentu ya, caranya kita adalah yang pertama, berusaha untuk duduk di majelis ilmu, mengenal tentang hakikat tauhid dan syirik. Dia pelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, mana yang masuk dalam tauhid, mana yang masuk dalam syirik. Dia pelajari pula dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dia pun berusaha mempelajari bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah, berakidah, berkeyakinan, bermuamalah dan berakhlak. Sehingga ia pun selamat dari berbagai macam bid'ah ketika ia mengenal tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Ya, sehingga pada waktu itu ia berusaha untuk terus menelusuri sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berusaha untuk ia mempertebal keimanan dan ketakut rasa takutnya kepada Allah, sehingga pada waktu itu ia selamat dari syahwat. Ia berusaha untuk berteman dengan orang-orang salihin. Dia berusaha, ya akhi, ya, untuk membaca tentang bagaimana pahala Allah dalam surga dan berbagai macam kenikmatan dalam surga, demikian pula bagaimana beratnya ya siksa dalam api neraka. Dan dia pun senantiasa diramaikan hatinya dengan zikir kepada Allah. Ya, dia jaga zikir-zikir yang sifat muqayyad di waktu pagi dan petang. Lisannya dibasahi dengan zikir. Tatkala ia hendak tidur, lisannya dibasahi dengan zikir. Ya, demikian pula ketika bangun tidur, ia pun tak lupa berzikir kepada Allah. Bangun ia di waktu malam tahajud kepada Allah berdiri. Di waktu subuh, ya, ketika adzan dikumandangkan, ia menjawab panggilan adzan tersebut, datang ke masjid kemudian berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ia pergi kerja, tak pernah pula ia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuhu ratban min zikrillah, sehingga hatinya lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, inilah hakikat daripada kebahagiaan hati. Bila engkau ingin mencari kebahagiaan hati, di sinilah tempatnya. Jagalah hati dari lima perkara tadi. Ya, kenalilah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, bukan berarti kemudian kita meninggalkan untuk mencari kehidupan dunia. Ya, dunia tetap kita cari dari yang halal. Ya, sebagai alat kita untuk meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya aqulu qali hadza. Naam. Tayyib, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 0888-823-6543 atau melalui pesan singkat di 0888-763-110. Dan untuk yang pertama kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana akhi? Saya dari Cibinong. Silakan. Saya mau nanya tentang dosa tadi. Tentang apa? Tentang apa akhi? Saya di sini sedang mengenyam pendidikan. Di sini banyak ahwat-ahwat. Iya. Apakah kalau saya berbicara dengan ahwat-ahwat itu termasuk dosa atau maksiat? Itu di satu kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, ikhtilat, bercampur baur di antara laki-laki dan wanita itu terlarang dalam Islam. Ya, karena itu bisa menjerumuskan kepada zina, dan Allah berfirman, "Wala taqrabu zina." Ya, janganlah kalian dekati zina. Maka ya, seorang hamba muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia berusaha untuk menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan ikhtilat tadi. Ya, antum sekolah yang di situ memang bercampur baur antara wanita dan laki-laki, maka pada waktu itu hendaknya antum berusaha untuk meninggalkan ikhtilat. Ya, duduklah ya di tempat yang di situ hanya laki-laki saja, dengan antum yang laki-laki, dengan teman antum yang laki-laki. Bergaul pun juga dihindarkan pergaulan dengan akhwat-akhwat itu, sebab mata itu ya akhi, nanti kita akan sebutkan ya, dan kita akan bahas nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang mengenai sebab-sebab ya, atau hal-hal yang bisa menjerumuskan atau menarik kepada kemaksiatan. Di antaranya adalah pandangan mata. Ya. Sebab ya, pandangan mata itu bagaikan panah iblis. Ya, antum subhanallah, yang sekolah yang di situ atau kerja atau sekolah yang di situ bercampur baur, ya, berusaha sekuat tenaga untuk apa? Ya, menjauhi berbagai macam hal-hal yang bisa menjerumuskan antum kepada zina itu, tidak ikhtilat dan yang lainnya. Adapun berbicara dengan ya lawan jenis, bila memang itu sangat dibutuhkan dan kita butuh untuk berbicara kepadanya, silakan, tapi usahakan di balik hijab. Ya, usahakan di balik hijab. Ya, atau kalaupun misalnya tidak ada hijab, ya tidak boleh khulwah bersendirian dengan wanita itu, tidak boleh. Ya, berusahalah pandang kepada tempat lain, tidak tanpa memandang kepada wanita itu. Ya, sampaikan kepadanya apa yang harus disampaikan, ya sesuai dengan kebutuhan, setelah itu pergi. Tidak perlu berlama-lamaan. Ya, agar hati Anda terjaga dan tidak apa, tidak terkena fitnah. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hi adharu 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan untuk laki-laki fitnah yang paling besar buat ya kecuali wanita. Maka dari itu ya akhi, ya kalau misalnya antum, yang lebih bagusnya lagi ya pindah ke sekolah yang itu tidak bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Itu lebih ahsan, itu lebih bagus. Naam. Naam, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Taib, terputus. Kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya secara langsung, kami berikan satu kali kesempatan kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana, Pak? Dari Hendra di Serengseng Sawah, Pak. Silakan, Pak Hendra. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya selama beberapa bulan terakhir ini merasa bahwa Allah itu memberi keleluasaan dalam rezeki Pak Ustaz. Tapi yang saya khawatirkan, apakah ini merupakan suatu cobaan atau mungkin suatu keriduan dari Allah. Pertama, terus kedua Pak Ustaz, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Saya takut sekali akan ria atau ujub atau segala macam penyakit-penyakit hati Pak Ustaz. Dan minta informasi satu lagi Pak Ustaz, mengenai hari sekarang di Polda itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sampaikan setelah kajian ini. Silakan Ustaz. Akhwal Islam, kenikmatan, kekayaan itu bukan tanda Allah ridha kepada seorang hamba. Ya, kenikmatan dan kekayaan itu pada hakikatnya hanya sebatas ujian yang Allah ingin berikan kepada seorang hamba. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji dengan keburukan dan kesenangan sebagai sebuah ujian dan cobaan buat kalian. Ya. Maka rasa takut yang Anda rasakan dalam hati Anda itu merupakan tanda iman. Pupuklah terus rasa takut itu sehingga rasa takut itu menyeret Anda untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bagaimana mensyukuri nikmat berupa rezeki itu? Yang pertama, banyak-banyak berinfak di jalan Allah. Ya. Sebab harta itu ada harus dikeluarkan dari hak milik hak daripada hak siapa? Fakir miskin. Demikian pula orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Demikian pula jangan dilupakan keluarkan zakatnya. Ya, sehingga pada waktu tidak termasukkan zun, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya akan dibakar nanti pada hari kiamat dengan harta-hartanya itu. Ya, dijadikan harta ini sebagai setrikaan yang akan menyetrika punggung dan jidatnya nanti. Maka ya, kekayaan yang antum miliki alhamdulillah itu adalah merupakan karunia dari Allah. Maka bersyukurlah Anda di waktu kaya tersebut dengan banyak berinfak, bersedekah. Demikian pula bersyukurlah ya dengan cara banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi shiddah. Ya, kenali Allah di waktu senang, niscaya Allah akan kenali engkau di waktu susah. Maka kenali Allah dengan banyak menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu. Ya. Maka ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, jadi sekali lagi, ya, kekayaan, ya, harta yang melimpah bukan tanda keridhaan Allah kepada seorang hamba, tidak. Tapi itu ujian. Ya, ujian yang Allah ingin uji dengannya seorang hamba. Nah, Ini juga merupakan jawaban bagi Ummu Nisa di Kebayoran Baru yang menanyakan permasalahan yang sama via pesan singkat. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya Pak Ustaz, saya sebagai istri, sebenarnya apa yang terbaik yang bisa saya lakukan di rumah tangga saya? Iya. Terus selanjutnya, apakah kalau sudah melakukan kewajiban sebagai istri yang seluruhnya, apakah kewajiban untuk berdakwah ya sebagai di kalangan umat sesama wanita, maksud saya, apa yang masih harus juga dilakukan? Terus caranya bagaimana? Apakah kita sama-sama kalau ketemu sama sesama wanita aja kita langsung dakwahkan, atau bagaimana ya Pak? Saya masih awam sekali dalam hal ini, cuman ya ingin jadi orang-orang yang katanya ya di Al-Quran disebutkan kuntum kaya umati ukhrijatinnas, itu ya Mak. Ya, kita aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban seorang istri adalah berbakti kepada suami. Ada seorang wanita datang, seorang ayah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anakku tidak ingin menikah. Kata Rasulullah, taati ayahmu. Kata si wanita itu, tidak, aku tidak ingin menikah. Sampai engkau kabarkan kepadaku, apa hak seorang wanita atau apa hak seorang suami yang harus dilaksanakan oleh seorang istri? Kata Rasulullah, yaitu apabila si suami punya borok, punya bisul, lalu ia jilat dia boroknya itu dengan lisannya dan ia telan darahnya itu, belum dia melaksanakan hak suami. Subhanallah. Ya. Artinya saking besarnya hak suami pada seorang istri. Maka seorang istri yang salihah adalah yang senantiasa berusaha bagaimana suami ketika memandangnya itu hatinya senang. Ketika menyuruhnya ia taat, menjaga ya hartanya ketika dia tidak ada, menjaga kemaluan dan kehormatannya. Ya, ketika suaminya pergi, itu adalah sebaik-baiknya wanita. Bila ia telah melaksanakan tugas-tugas itu, alhamdulillah, dia pun berusaha menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, menuntut ilmu Allah dengan duduk di majlis ilmu tentunya sesuai dengan izin si suami. Ya, menimba ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat untuk pendidikan anak-anaknya kelak, juga untuk dirinya. Kalau dia sudah punya ilmu, dia sampaikanlah kepada teman-temannya. Ya. Dan ada pun cara berdakwah. akhal Islam, bagi mereka yang ingin berdakwah harus disyaratkan punya ilmu terlebih dahulu. Ya, karena Allah berfirman, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basira." Ya. Katakanlah, inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah di atas basira, artinya di atas keilmuan yang dalam. Maka dari itu akhal Islam a'azani Allah, bagi mereka yang ingin berdakwah wajib dia ya tahu dulu ilmunya yang dalam. Mana dalilnya? Apakah hadisnya sahih atau tidak? Kalau dia tidak punya kemampuan, bisa juga berdakwah dengan cara apa? Mencari-cari makalah-makalah yang ada dalam majalah-majalah yang bisa dipertanggungjawabkan ya keilmuannya. Ya, dicari dalil-dalilnya, sampaikan kepada teman-temannya atau ajak dia ke pengajian-pengajian yang sahih yang menyeru kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu juga termasuk dakwah, ya. Naam. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah berzina dengan pacar saya. Apakah saya ingin sekali bertaubat? Apakah saya harus menikahi dia? Sedangkan dulu saya berzina dengan dia karena ingin lepas dari dia, dan dia tidak mau melepas saya karena begitu saja sebelum berzina. Mohon nasihat dan bagaimana cara bertaubat yang baik dari hal ini, Ustaz. Imam Nawawi berkata, taubat itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, an-nadam. Harus ada penyesalan dalam hatinya, menyesali atas perbuatan-perbuatan dosanya itu. Yang kedua, yaitu dia harus punya azam, tekad bulat bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada perbuatannya itu. Yang ketiga itu al-iqla' anidzunub, dan dia betul-betul meninggalkan dosa itu, tak pernah lagi balik lagi ke situ. Ya. Maka hendaklah Anda mengikuti apa yang disebutkan Imam Nawawi tersebut. Ya, segera bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Kalau ternyata yang engkau sulit untuk menghindar dari wanita itu, segera nikahlah dengan dia. Ya, segeralah menikah dengan wanita itu agar engkau lepas daripada apa? Maksiat yang terus-menerus menghantui diri antum itu. Ya, bismillah tawakal Allah, karena yang demikian itu dalam rangka menjaga kehormatan antum dan menjaga keimanan antum dan keislaman antum. Nah. Nah, kemudian kita angkat kembali pesan singkat dari Pak Jupri di Petojo. Ustaz, berdosakah apabila kita berangkat sholat ke masjid ya, kemudian melihat saudara-saudara kita yang tidak mau melaksanakan sholat, dan kita juga tidak mau mengingatkan atau mengajak mereka, Ustaz? Ya, mengingkari itu beberapa derajat. Ya, kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi." Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia rubah dengan apa? Dengan tangannya. Kalau tidak mampu, ya dengan lisannya. Kalau tidak mampu, ya kita dengan hati, setidaknya hati kita ini mengingkarinya. Cobalah mungkin kita ingatkan kepada orang itu dengan apa? Dengan basa-basi, dengan teguran sapaan, "Pak, ya ke masjid, Pak," gitu. Supaya dia diingatkan bahwa dia itu untuk pergi ke masjid. Ya. Ini ikhwatul Islam. Jadi pengingkaran pun juga harus melihat yang pertama kepada kemampuan kita. Yang kedua, tata cara yang baik, ya tegur dengan cara lemah lembut, itu pun bermanfaat insyaallah dalam hal itu. Mungkin bisa jadi ya orang tersebut misalnya berkeyakinan bahwa salat berjamaah hanya sunnah saja kok, tidak sampai wajib, dan dia mengikuti pendapat jumhur misalnya. Ya, kita juga berusaha untuk ya mengingatkan bahwa sesuatu yang sunnah itu tidak bukan untuk ditinggalkan. Ya, bukan untuk ditinggalkan, walaupun yang rajih bahwa itu hukumnya wajib. Akan tetapi tentu ikhwatul Islam, ya berusahalah kita untuk mengajak. Ya, mengajak mereka-mereka untuk memakmurkan masjid, karena sesungguhnya memakmurkan masjid pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, kita angkat kembali di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Iya, nama saya Ahmad dari Rorotan, Ustaz. Oh, silakan, Pak Ahmad. Iya, mohon penjelasan Ustaz nih. Saya dengar ada penafsiran yang berbeda itu, Ustaz, yang apa masalah as-sunnah itu yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas itu, Ustaz. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya ketahui orang ini ya adalah termasuk pentolannya Syiah di Indonesia. Ya, mempunyai keyakinan Syiah ya Itsna Asyariyah yang apa mempunyai keyakinan bahwa para sahabat semua kafir kecuali beberapa ya sahabat saja. Demikian pula membolehkan nikah mut'ah dan juga mengatakan bahwa Al-Quran ini telah dirubah oleh para sahabat dan yang lainnya. Ya, maka dari itu buku yang dia tulis pun ya berusaha akan memperkenalkan kepada manusia tentang keyakinannya. Tentu ya orang yang ingin mendakwahkan kesesatan di tengah-tengah Ahlussunnah tidak akan menamakan dirinya langsung dengan nama dirinya. Tak akan pernah memperlihatkan hakikat jati dirinya, tapi dia akan membungkusnya dengan nama-nama seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang dia tulis. Sehingga kemudian ditafsirkan sesuai dengan keyakinan dan madhabnya itu yang batil dan atil. Maka akal Islam, ya, jelas buku yang dia tulis ini adalah buku yang batil, yang tidak boleh dibaca oleh seseorang pun, ya, dari Ahlussunnah wal Jamaah, sebab pemikirannya adalah pemikiran Syiah yang ekstrim. Pemikiran Syiah yang sangat bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan memang sifat daripada Syiah itu terkadang kalau kita lihat mempunyai keyakinan taqiyah juga. Taqiyah itu artinya di hadapan kita memperlihatkan kita dia cocok dengan kita. Tapi di belakang itu dia ya tidak demikian hatinya. Nanti kalau ya kita sudah simpati kepada dia baru dia akan beritahukan kepada kita, kepada apa orang yang simpatik tersebut ya keyakinan-keyakinan sebenarnya. Nah, ini ikhwatul Islam. Yang dimana di Indonesia ini Syiah sudah betul-betul tersebar merajalela. Maka kewajiban seorang yang cinta kepada sunnah untuk terus ya menerus mempelajari sunnah dan membela sunnah ini. Ya, dan kemudian mempelajari tentang hakikat agama Syiah, mengetahui tentang kebatilan-kebatilan mereka, ya, sehingga pada waktu itu insyaallah dia akan selamat daripada ya keyakinan yang menyesatkan tersebut. Nah. Kembali di line telepon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Pak? Dari Depok. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau nanya, ini masalah riya itu kan termasuk syirik kecil Ustaz ya. Iya. Ketika kita mendapat pujian dari orang, kita padahal kita tahu bahwa syirik itu riya itu merupakan syirik kecil. Ketika kita dapat undang untuk mendapat pujian, kita merasa bangga. Kita tahu, tapi kita lengah. Pada saat itu kita ada kebanggaan dalam hati. Tapi setelah beberapa waktu, beberapa menit lah, kita sadar. Lalu kita istighfar. Apa kita termasuk orang yang musyrik gitu Ustaz? Terima kasih jawabannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jelas ya. Setelah kita sadar dan kita istighfar kepada Allah dan memohon ampun, ya Allah ampuni dosa kita insyaallah. Ya, kelengahan tersebut jangan kita lanjutkan terus-menerus. Tentu jelas dia ya antum tidak termasuk orang yang musyrik, tidak sama sekali. Ya karena terkadang sifat manusia itu memang ingin dipuji, ingin tenar. Makanya ketika Ibrahim bin Adham berkata, "Ma arafallahu man ahabba syuhrah." Ya belum mengenal Allah orang yang cinta ketenaran. Kata Imam Adz-Dzahabi, ya wa alamatul mukhlis alladhi qad ahabba syuhrah. Ya. Tanda orang yang ikhlas yang terkadang dia cinta kepada ketenaran. Artinya manusia itu memang ada sifat cinta kepada ketenaran. Anau idza iba ala fi'lihi, yaitu kalau dia diingatkan atas perbuatannya itu, ya. I'tarafa wa lam yusir. Dia mengakui kesalahannya dan dia tidak ngeyel. Bahkan dia berkata, rahimallahu abdan ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati aku, orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahanku. Ya tanta, sehingga orang seperti ini memang dia betul ikhlas. Ya tatkala ia lengah dan lalai, kemudian ia ingat segera beristighfar kepada Allah memohon ampunan. Itu tanda keikhlasan di dalam hatinya insyaallah. Nah. Nah. Kemudian dari Pak Abidin di Semper Jakarta Utara, berkaitan masih dengan ikhlas dan riya Ustaz. Ustaz, kalau saja beribadah itu mudah, mengapa ikhlas itu berat dan begitu gampangnya riya menghinggapi kita, Ustaz? Ikhwatul Islam, karena syaitan sudah berjanji untuk menyesatkan Bani Adam. Iblis berkata apa? Fabima aghwaitani la uzayyinanna al-aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau sudah sesatkan aku, maka aku akan ya halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, kemudian aku benar-benar akan datangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Iya. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Makanya tidak aneh kalau syaitan dengan bara tentaranya terus-menerus menggoda manusia. Disinilah perjuangan seorang hamba. Dari situ juga diketahui siapa dari hambanya yang berjuang dan siapa dari hambanya yang tak ingin berjuang. Ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, kata Allah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui di antara kalian siapa yang berjihad di jalan Allah dan siapa yang mau sabar? Artinya butuh kepada perjuangan. Berjihad melawan hawa nafsu ini penting, ya akhi. Ya. Ketika kita berusaha ikhlas, setan berusaha untuk menjadikan kita tidak ikhlas dan kita terus melawan setan. Maka Allah berfirman, ya, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada maqam Rabb-nya, kedudukan Rabb-nya dan selalu menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Ini sebuah ya keutamaan yang agung bila engkau terus menerus ya menahan hawa nafsu, menahan hati untuk tidak ikhlas, tidak riya, ya dan berjuang terus bersabar. Maka orang yang seperti ini insyaallah surga sebagai tempat tinggalnya. Besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Saya dari Ibu Ati dari Pondok Aren. Iya. Tadi dari 5 jagalah hati tentang kelalaian, ada ayat yang saya ingin tahu surat berapa ayat berapa tentang barang siapa yang berpaling dari Ar-Rahman setan jadi temannya sejajarnya kira. Nah. Waalaikumsalam telah berkata. Man ya'syu an dzikrir Rahman, barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Nah. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 36. Nah. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang apabila kita beri pelajaran yang hak ya, kemudian dia tidak mau tahu karena alasannya apabila sudah tahu dia tidak menjalankan maka takut berdosa, oleh karena itu mendingan menjadi orang yang tidak tahu saja. Bagaimana Ustaz? Ini jelas terkena talbis iblis. Ya, sebab pertama, kalau misalnya dia lebih mendingan enggak tahu, buat apa Allah turunkan Al-Qur'an? Buat apa Allah utus para rasul? Kalau lebih ya mendingan enggak tahu, ya bukankah ya kita sama saja berkata mendingan enggak diturunkan Al-Qur'an, mendingan enggak ada rasul biar orang semua enggak tahu. Ya subhanallah, tidak demikian. Ya. Maka ketidaktahuan antum yang di antum sengaja dan sengaja antum ingin tidak ingin tahu, sementara sudah datang memberi peringatan, itu tidak sama sekali ya, diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman juga di dalam surat Al-Mulk itu, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, kullama ulqiya, acap kali dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, suatu kelompok dari mereka maka akan ditanya oleh para penjaga api neraka itu, bukankah sudah datang pemberi peringatan? Bukankah sudah datang pemberi peringatan? Apa jawab mereka? Qalu bala. Ya, betul, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia malah mendustakan. Orang ini berpaling, tidak mau tahu dan tidak mau tahu sama sekali. Dengan alasan saya tidak takut, tidak bisa ya melaksanakannya. Subhanallah. Ya, yang pertama, kata-kata dia tidak bisa, tidak. Ya, demi Allah, ini sesuatu yang dusta. Sebab Allah Allah tidak pernah membebankan kepada hamba sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hamba. Tidak bisanya dia karena dia masih mengikuti hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu itu dia yang mencegah dia dari mengikuti perintah Rabb-nya. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak pernah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan syariat yang Allah turunkan ini sesuai dengan kemampuan hamba. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang tidak sesuai dengan kemampuan hamba. Bila hamba itu misalnya diberikan penyakit atau apa sehingga dia tidak mampu, Allah berikan padanya keringanan. Ya, yang kedua, bahwa meninggalkan maksiat itu semua orang mampu. Sebab yang namanya meninggalkan itu tidak ada beban, sebatas meninggalkan. Sebatas Anda tidak minum arak, sebatas Anda tidak berzina, sebatas Anda meninggalkan maksiat, itu bukan sebuah pembebanan, itu sebatas meninggalkan, tidak berat ya, berbeda dengan melaksanakan perintah. Ya. Makanya orang yang mengatakan nanti takut saya tidak bisa mengamalkannya, ketakutan ini berasal dari syaitan, berasal dari iblis la'anahullah. Ya, hendaklah Anda ya bertawakal kepada Allah. Ketika engkau yang mencari ilmu, niat kita adalah berusaha untuk mengamalkan dan mohon kepada Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Adapun kalau misalnya kita sengaja berpaling, tak ingin tahu, bahkan tak peduli, ya, karena alasan saya takut tidak bisa mengamalkannya, tetap ya ini tidak ada alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Sebab apa? Syariat Allah mudah. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Maka jika dia misalnya merasa berat untuk mengamalkan, ketahuilah karena hatinya yang penuhi dengan dosa-dosa. Ya, karena dosa itulah yang menjadikan dia berat untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sila, dari mana, Pak? Mohon maaf dikecilkan radio monitornya. Oh, iya, dari di Nahdlatul Ulama di ujung aspal. Silakan, Pak Dita. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, sudah beberapa bulan di musholaan itu ada gambar pengurus musholaan itu seukuran kurang lebih 3 meter kali 1. Itu gimana, Ustaz, ya? Dipajang di depan imam gitu. Masya Allah, iya. Gitu aja, Tad. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini adalah merupakan musibah, ya. Yang pertama dari ya, mereka berkeinginan untuk dikenal orang. Ketidakikhlasan supaya dikenal bahwa sifulan-sifulan lah ya sebagai apa pengurus masjid itu. Yang kedua, bahwa ini jelas tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari salafus saleh. Bahkan perbuatan kaum Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, yang mereka itu kebiasaan mereka, kata Ibnu Abbas, dahulu sebelum terjadinya kesyirikan, bahkan awal kali pertama kali terjadi kesyirikan adalah dengan menggambar wajah orang-orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal. Wajah orang soleh yang sudah meninggal, yang kemudian ya tadinya niatnya hanya sebatas untuk memberikan motivasi dalam ibadah. Nah, kemudian setelah itu syaitan dia mewahyukan supaya dibikin patung sebagai monumen. Akhirnya kemudian disembah. Ini adalah merupakan perbuatan yang jelas bertentangan dengan hadis-hadis Rasul, di antaranya yang pertama bahwa ya akan bahwa malaikat tidak akan masuk rumah yang ada padanya ya gambar, demikian pula anjing. La tadkhulu al-malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah, kata Rasulullah. Ya, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing, demikian pula gambar. Bagaimana kalau ternyata itu dalam masjid yang seharusnya di situ tempat malaikat, demikian pula ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kemudian dipajang foto-foto seperti ini? Jelas ini sesuatu yang bukan dari Islam, hanya sebatas dari ro'yu-ro'yu mereka yang atil, yang batil, yang tidak berdasarkan pada hadis-hadis dan tidak pula berdasarkan pada ilmu sedikit pun juga. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar, saudari Sri di Trucuk Klaten ini. Ustaz, mohon penjelasan dari makna hakiki dari ibadah itu, Ustaz, karena kemalasan orang untuk beramal soleh disebabkan tidak paham dengan makna ibadah yang sebenarnya, Ustaz? Ibadah kata Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ia adalah nama yang mencakup semua yang Allah ridai dan Allah cintai, berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah itu adalah setiap yang Allah ridai dan cintai. Dari mana kita tahu itu Allah ridha dan cinta? Ya tentu yang dikabarkan oleh Rasul kita yang mulia, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu adalah diridhai dan dicintai oleh Allah. Ya. Jadi artinya ibadah itu yang sesuai dengan selera Allah, bukan yang dicintai oleh Allah, bukan sesuai dengan selera manusia. Berupa perkataan maupun perbuatan. Perkataan berupa kata-kata yang baik, ya, beramar ma'ruf nahi munkar termasuk ibadah, berzikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Membantu orang yang kesusahan, bahkan membantu menaikkan barang, or ada orang yang sedang naikkan barang ke mobilnya misalnya dan dia butuh bantuan, kita bantu, itu sedekah kata Rasulullah. Ya. Berjalannya seseorang menuju masjid, sedekah. Ya, pergi untuk mencari nafkah, pergi kerja dengan diniatkan mencari nafkah menjadi sebuah ibadah. Ya, makan kita kalau diniatkan untuk beramal soleh, ya, agar kuat mentaati Allah, jadi sebuah ibadah. Ya, demikian pula aktivitas-aktivitas kita selama itu bukan dan tidak bertentangan dengan syariat Allah, yang sifatnya, bahkan yang sifatnya mubah kalau diniatkan dalam rangka mentaati Allah, menjadi sebuah ibadah. Di majal atau lapangan ibadah itu banyak sekali, bukan hanya sebatas sholat, bukan hanya sebatas, ya, walaupun demikian sholat itu yang terbesar, ya, dan baca Al-Quran, zikir yang paling afdal. Nah, ini ikhwatul Islam. Tentu, ya, sekali lagi, untuk mendapatkan pahala yang terbesar dalam ibadah butuh kepada keilmuan. Sebab, ya, kata para ulama, seorang ulama bisa mencapai derajat orang yang ahli ibadah dengan amalannya yang sedikit. Ya, ahli ibadah yang banyak, yang satu ulama tapi amalannya sedikit, ternyata bisa mencapai derajat atau bisa mungkin lebih dari itu. Kenapa? Karena si ulama beribadah dengan ilmu. Sedangkan ahli ibadah yang tidak berilmu, terkadang dia beribadah tidak dengan ilmu. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.